Soalnya untuk menuju hasil dibutuhkan proses juga untuk menuju ke sananya. Oke, kalau gitu bantu saya mengerti. Karena saya sudah lama tidak UN. Oke, nah. Yang penting itu prosesnya atau hasilnya? Sebenarnya dua-duanya juga penting. Satu. Hasilnya penting, tapi untuk menuju hasil yang bagus itu dibutuhkan proses yang penting juga. Satu. Tetap hasil. Hasil yang paling penting. Iya. Hasil. Hasil, good. Apakah ada hasil baik bisa dicapai melalui proses yang tidak baik? Ada. Jangan memaksakan pendapat begitu. Beritahu saya, apakah ada hasil baik yang dicapai melalui proses tidak baik? Menurut saya nggak ada. Nggak ada, good. Jadi kalau gitu yang penting? Proses. Yang penting? Hasil. Pelan-pelan ya. Apakah mungkin Anda lulus UN tanpa menjadi pribadi yang pantas lulus? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau gitu yang penting proses atau hasil? Proses. Good. Apakah mungkin Anda tanpa belajar, tanpa menenangkan hati, tanpa ikhlas untuk menjadi murid yang baik, bisa lulus UN? Mungkin, Pak. Oke, sekarang kalau begitu gini, dengarkan ini. Apa yang membuat seekor kuda menang balapan? Ayo. Yang membuat seekor kuda menang pacuan, apa? Jawab semua bebas. Lari kencang. Latihan? Enggak. Jadi kuda dulu. Meskipun Anda menang melawan kuda pacuan, Anda bukan kuda. Maksudnya itu harus jadi murid yang baik dulu sebelum jadi murid yang lulus. Yang membuat kita stres itu selama 3 tahun kita bukan murid yang baik. Ya, yeah, sudah insaf. Good, begini. Kita itu tidak setuju dengan cara orang menilai kita. Tetapi kalau penilaian yang tidak kita setujui itu digunakan untuk mengukur kita, gunakan apapun caranya untuk menang dalam penilaian itu. Itu hanya ujian kok. Setelah itu hidup kita besar dan panjang. Kalau begitu, berfokuslah menjadi pribadi yang tenang, tidak usah lebih siap. Anda lebih tenang, itu menjadi lebih pantas untuk menjadi murid yang lulus. Dibandingkan Anda tegang, minum semua macam kopi, ya toh, supaya melek untuk belajar, jadilah murid yang pantas lulus. Itu dulu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak Mario, saya mengundang untuk berkenan bergabung ke depan bersama dengan kami. Dan juga untuk adik-adik, terima kasih sudah berpartisipasi, sudah bicara dengan kita semua. Dan juga saya ingatkan kepada Anda, pemirsa di rumah, kalau malam ini Anda bisa bicara langsung dengan Pak Mario dengan cara menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Jadi kita bisa berdialog dengan lebih dekat begitu ya. Silakan Pak Mario. Terima kasih. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena tentunya kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Way.